Pagi-pagi aku pergi untuk mencari sesuap nasi. Pergi bekerja, setiap hari terus begitu, dari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu aku libur, aku libur. Bekerja, bekerja setiap hari, ku jalani. Bekerja, bekerja setiap hari, selalu akan tetap ku jalani. Begini hidup diriku ini, kan ku jalani sepenuh hati. Setiap hari terus begitu, cari sesuap nasi. Pergi bekerja,